Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap anggota keluarganya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah manusia yang paling baik terhadap anggota keluargaku. Sehingga berbuat ihsan, berbuat baik kepada anggota keluarga, itu lebih ditekankan, lebih dianjurkan kepada daripada berbuat baik kepada selain mereka. Dan di antara bentuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anggota keluarga adalah mengajarkan kepada mereka ilmu agama, mengajarkan kepada mereka al-ilmu syar'i, membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada perkara-perkara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dan menjauhkan dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Naam. Sehingga apabila kita tidak memiliki ilmu, kita tidak mampu untuk mengajarkan kepada anggota keluarga kita ilmu agama, maka antarkan mereka, bawa mereka kepada majelis-majelis ilmu yang dengannya mereka bisa mengetahui dan memahami dengan benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masa bodoh, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak peduli dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu hal yang tercela. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibba wa la takun khamisan fadahlik. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kun aliman, hendaknya engkau menjadi seorang alim, aw muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu, seorang yang menuntut ilmu, aw mustami'a, atau seorang yang mendengarkan ilmu, aw muhibba, atau seorang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wala takun khamisan, dan jangan engkau menjadi yang kelima yang menyebabkan engkau akan binasa, yaitu masa bodoh, tidak peduli dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, manusia ini pada asalnya mereka jahil, mereka bodoh, mereka tidak paham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asalnya manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allahu jalla wa ala yang telah mengeluarkan kalian, wahai manusia, dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian jahil, tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati yang dengannya kalian bisa memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu tersebut bisa didapatkan dengan mempelajarinya, dengan menuntutnya, dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, dengan mempelajarinya, dengan mendatangi majelis-majelis ilmu yang dengannya seseorang bisa memahami dengan benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian. Pelihara mereka, jaga mereka, selamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun gilab syidad, di atasnya ada para malaikat yang kasar, yang kejam, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan di dalam ayat ini, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa tidaklah Allah jalla wa ala memanggil kaum mukminin di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni tidaklah Allah jalla wa ala menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an melainkan setelahnya terdapat sumber segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sumber segala keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza warada fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'ak فَإِنَّهُ خَيْرٌ إِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila datang di dalam Al-Quran, yakni apabila engkau mendapatkan, apabila engkau membaca di dalam Al-Quranul Karim ya ayyuhalladzina amanu, Allah jalla wa'ala memanggil kaum mukminin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa asghi sam'ak, maka fokuskanlah pendengaranmu, perhatikan apa yang akan disampaikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu tersebut. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, fa innahu khairun imma yu'maru bih wa imma syarrun yunha anhu, karena sesungguhnya apa yang disebutkan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu terdapat padanya kebaikan yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terdapat padanya keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam tafsir surah Al-Baqarah, di mana beliau menjelaskan bahwa apa yang disebutkan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah merupakan min lawazimil iman, adalah merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam surah At-Tahrim Allah jalla wa ala memanggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memanggil kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan, yang mana itu adalah merupakan min lawazimil iman, merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah jalla wa ala memerintahkan sekaligus mengingatkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, agar hendaknya mereka senantiasa menjaga, memelihara dan menyelamatkan diri-diri mereka dan anggota keluarga mereka dari adabullah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari adabullah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Siapapun dia, walaupun dia berasal dari keturunannya Rasulullah, walaupun dia adalah kerabatnya Rasulullah, walaupun dia adalah keluarganya Rasulullah, walaupun dia adalah kedua orang tua Rasulullah alaihissalatu wassalam, tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, barang siapa yang lambat amalannya maka nasab keturunannya tidak mampu untuk mempercepatnya, yakni nasab keturunannya tidak mampu untuk menyelamatkannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah jalla wa ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan hendaknya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat ini kepada Rasulnya, maka Nabi SAW beliau pun bersegera, beliau bergegas mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan kerabat-kerabat beliau yang terdekat, beliau kumpulkan semua. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaumnya. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka Allah, karena sesungguhnya aku tidak mampu memberikan kecukupan kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdi Manaf, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, wahai Abdu Manaf, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka Allah, aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian di sisi Allah. Ya Abbas, amma Rasulillah, wahai Abbas, paman Rasulillah, ishtari nafsaka la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkan dirimu dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ya Sofia, ammata Rasulillah, wahai Sofia, bibinya Rasulillah, ishtari nafsaki la ugni anki minallahi syai'a, selamatkan jiwamu, selamatkan dirimu dari siksaan Allah, aku tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah binta Rasulillah, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a, wahai Fatimah putri Rasulillah, mintalah kepadaku harta sekehendakmu, mintalah kepadaku harta apa yang engkau inginkan, la ugni anki minallahi syai'a, namun dalam kehidupan akhirah aku tidak mampu menyelamatkanmu sedikit pun, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini di mana Nabi SAW setelah Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada beliau agar memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau yang terdekat, maka Nabi SAW beliau pun bersegera, beliau bergegas memberikan peringatan kepada mereka, disebabkan karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mengkedepankan untuk menyelamatkan diri-diri mereka dan anggota keluarga mereka dari bahaya yang ada di dunia ini daripada bahaya yang ada di akhirat. Ini kebanyakan kaum muslimin, dan kita saksikan. Naam, mereka lebih mengutamakan untuk menyelamatkan diri mereka dan anggota keluarga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia daripada di akhirat. Sehingga ayat ini yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat ini merupakan teguran bagi kita, merupakan teguran bagi kaum mukminin agar hendaknya mereka senantiasa menjaga, memelihara dan menyelamatkan diri-diri mereka, demikian pula anggota keluarga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan permasalahan yang sangat besar. Api neraka Allah Jalla wa'ala adalah merupakan permasalahan yang sangat besar, bukan permasalahan yang sepele. Dalam Sahihul Bukhari rahimahullah, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahwana ahli an-nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayagli minhuma libaguh fayadhunnu annahu ashaddu an-nasi adaban wa huwa ahlu ahli an-nari adaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan di bawah kakinya dua bara api, fayagli minhuma libaguh, lalu kemudian mendidihlah otaknya disebabkan karena dua bara api tersebut. Ini siksaan penghuni neraka yang paling ringan, diletakkan di bawah kakinya dua bara api, fayagli minhuma libaguh, lalu kemudian mendidihlah otaknya, fayadhunnu annahu ashaddun nasi adzaban, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia adalah manusia yang paling keras siksaannya, wa huwa ahwanu ahli nari adzaban, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Dalam Sahih Muslim rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar fayusbagu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat fayaqulu wallahi la ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbagu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat fayaqulu wallahi la ya rab ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Subhanallah. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan pada hari kiamat nanti seorang hamba yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dia orang yang paling kaya, yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dia pun akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Namun dia ditakdirkan termasuk penghuni neraka. Fayusbagu fiha sibghah. Lalu kemudian hamba tersebut dicelupkan ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun ketika di dunia? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ketika di dunia? Fayaqulu wallahi la ya rab. Maka hamba tersebut mengatakan, demi Allah tidak pernah wahai rab. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun ketika di dunia dan aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ketika di dunia. Subhanallah. Hanya dengan satu kali celupan ke dalam neraka menjadikan dia melupakan terhadap seluruh kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lalu kemudian didatangkan lagi hamba yang kedua. Didatangkan hamba yang kedua, yakni orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Namun dia ditakdirkan termasuk penghuni syurga. Fayusbagu fiha sibghah. Lalu kemudian hamba tersebut dicelupkan ke dalam syurga dengan satu kali celupan. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, hal ra'aita syarran qad? Wa hal marrat bika bu'satun qad? Apakah engkau pernah melihat keburukan sedikit pun di dunia? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun di dunia? Fayaqulu wallahi la ya rab. Maka dia menjawab, demi Allah tidak pernah wahai rab. Ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Aku tidak pernah melihat keburukan sedikit pun dan aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Subhanallah. Hanya dengan satu kali celupan ke dalam syurga dia pun melupakan seluruh kenikmatan-kenikmatan ataupun seluruh kesengsaraan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hadis ini cukuplah menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya dan mengerikannya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebersamaan yang sesungguhnya, kebersamaan yang hakiki adalah kebersamaan di akhirah. Itulah kebersamaan yang sesungguhnya. Ketika Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita dan anggota keluarga kita di dalam syurganya. Sebagaimana perpisahan yang sesungguhnya adalah perpisahan di akhirah. Dan itu adalah perpisahan yang paling merugikan, yang paling menyedihkan. Ketika ada di antara anggota keluarga kita yang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini, yaitu di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita senantiasa menjaga, memelihara dan menyelamatkan diri-diri kita dan anggota keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu cara menjaga dan memelihara anggota keluarga dari api neraka Allah adalah dengan mengajarkan kepada mereka ilmu agama, mengajarkan kepada mereka al-ilmu syar'i, membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka agar senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara adalah ay i'malu bi ta'atillah, hendaknya kalian menjalankan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asiyallah, dan takut dari bermaksiat kepada Allah, wa muru ahlikum bidzikri, dan hendaknya kalian memerintahkan anggota keluarga kalian untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yunjikumullahu minan nar. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan menyelamatkan kalian dari api nerakanya. Demikian pula Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahmatullahi taala alaih, ketika beliau menafsirkan ayat ini, Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau rahimahullah, ay yaqihim ay ya'murahum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatih wa ay yaquma 'alayhi bi amrillah wa ya'muruhum wa yusa'iduhum 'alayh, fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum anha wa zajartahum anha. Kata Qatadah rahimahullah, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara adalah ay yaqihim bi ay ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatih, yakni hendaknya seseorang dia senantiasa menjaga, memelihara anggota keluarga mereka dengan memerintahkan mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan menegakkan perintah-perintah Allah dan memerintahkan mereka, membantu mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah, sehingga apabila engkau melihat ada di antara anggota keluargamu yang terjatuh dalam kemaksiatan, yang melakukan kemaksiatan, radatahum anha, maka cegah mereka, wazajartahum anha, dan hendaknya engkau menghardik mereka agar mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka dari penafsiran ini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa inti dari firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, adalah hendaknya kita senantiasa berupaya, berusaha untuk membimbing dan mendidik dan mengarahkan anggota keluarga kita agar senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kedua orang tua mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam membimbing dan mendidik anggota keluarga mereka, terkhusus anak-anak mereka, sehingga terjadinya perubahan, terjadinya kerusakan, terjadinya penyimpangan pada anak-anak tersebut, faktor terbesarnya adalah kedua orang tua. Penyebab terbesarnya adalah kedua orang tuanya. Bukankah dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrahnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan al-fitrah di dalam hadis ini. Namun yang masyhur, yang ma'ruf, bahwa yang dimaksud dengan al-fitrah di dalam hadis ini adalah al-Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrahnya, yaitu di atas al-Islam. Oleh karena itu, Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud dengan al-fitrah di dalam hadis ini, di mana sebagian mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-fitrah di dalam hadis ini adalah al-Islam, kemudian kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa hadza ma'rufun 'inda 'amatis salaf, dan ini yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan para ulama ussalaf, bahwa yang dimaksud dengan al-fitrah di dalam hadis ini adalah al-Islam. Sehingga setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrahnya, di atas al-Islam. Jadi setiap manusia mereka mengikrarkan bahwa Allah Jalla wa Ala adalah Rabb mereka. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan seluruh makhluknya. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Jalla wa Ala bertanya kepada seluruh makhluknya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Mereka menjawab, "Bala." yakni mereka menyaksikan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitrah manusia itu senantiasa sejalan dengan al-haq, dengan kebenaran. Fitrah manusia itu senantiasa bersama dengan kebaikan. Fitrah manusia itu senantiasa siap untuk menerima al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan wa annallaha khalaqa quluba bani adam muahhalatan liqabulil haq, dan bahwasannya Allah jalla wa ala menciptakan hati-hati manusia itu dalam keadaan siap menerima al-haq, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrahnya, yaitu di atas al-Islam. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang merubah anak tersebut dari fitrahnya sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, demikian pula menjadi Majusi. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, demikian pula diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ay alimuhum wa adibuhum, maksudnya ajarkan kepada mereka ilmu agama, ajarkan kepada mereka al-ilmu syar'i, wa adibuhum, dan ajarkan kepada mereka adab, demikian pula akhlak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah jalla wa ala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan tafsir yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini, di mana beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada anggota keluarga kalian ilmu agama. Kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendahulukan ilmu agama? Kenapa beliau memulai dan mendahulukan ilmu agama? Alimuhum. Kata para ulama bahwa ilmu agama adalah merupakan miftah kullil khair. Ilmu agama adalah merupakan kunci segala kebaikan, sumber segala kebaikan. Dalam riwayat muttafaqun alaih dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah jalla wa ala kehendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah jalla wa ala akan menjadikannya faham dalam urusan agama ini. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa ma min khairin fi hadhihi dunya illa min atharil ilmi, wa ma min syarrin fi hadhihi dunya illa min atharil jahli. Tidak ada satu kebaikan yang ada di dunia ini melainkan disebabkan karena ilmu agama, al-ilmu syar'i. Dan tidak ada satu keburukan yang ada di dunia ini melainkan disebabkan karena kejahilan, kebodohan, tidak faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Wa man utiyal ilma faqad utiyal khaira kullah, wa man hurimahu fahuwal mahrum." Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang diberikan ilmu agama, barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan sumber segala kebaikan. Wa man hurimahu fahuwal mahrum. Dan barang siapa yang diharamkan, yang dihalangi dari ilmu agama, maka sungguh dia termasuk orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia ini. Sebab ilmu agama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-ilmu syar'i itu akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah jalla wa ala akan memudahkannya, akan memudahkan baginya menuju al-jannah, menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ilmu agama, anggota keluarga kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara bid'ah dengan sunnah, antara tauhid dengan kesyirikan. Dengan ilmu agama, anggota keluarga kita bisa membedakan mana jalan yang akan mengantarkan kepada syurga dan mana jalan yang akan mengantarkan kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangatlah disayangkan, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mementingkan untuk mempelajari ilmu dunia daripada ilmu agama. Padahal ilmu agama itulah yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, iblis alaihi laknatullah dan bala tentaranya, mereka sangat berupaya, mereka sangat berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah dari ilmu agama. Benarlah apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna awwala talbis iblis ala bani adam sudduhum anil ilmi. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya senjata yang pertama kali yang digunakan oleh iblis alaihi laknatullah untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka adalah memalingkan mereka, memalingkan hamba-hamba Allah dari ilmu agama tersebut. Taib. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadal miqdar. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.